senang bertemankan bulan, berbahasa alam membunuh dendam. Matahari bangkit lagi dan keringlah embun dan mimpi. Ku ulangi langkah, rela hidup dengan berserah. Kau sembuh tanganku kasih, melangkah ke gerbang asmara, kumbungkan kenangan pahit, kita bakar bersama, dan dengan bahan apinya hangat. Sumpah setia, berdua.